Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk kajian fikih dengan kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita baru menyelesaikan kitab Al-Ghusli, bukan Babul Ghusli wa Ahkamil Janabah, bab mandi dan hukum-hukum seputar junub, dan masih di kitab Taharah, masih di fikih bersuci. Terhitung panjang pembahasan bersuci ini, karena memang rangkaian bersuci itu adalah banyak cabang-cabangnya yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, sehingga ibadah yang diwajibkan thaharah itu akan sempurna apabila bersucinya itu adalah sempurna. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur satrul iman." Bersuci merupakan satr, separuh daripada iman. Sebagian menafsirkan iman di sini adalah salat. Fa innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salat. Dalam surat Al-Baqarah. Artinya kalau dia itu adalah separuh daripada sholat, menunjukkan bahwasanya keterkaitan antara bersuci ini dengan ibadah sholat seseorang sangatlah erat. Di samping sholat tidak sah kecuali dengan terpenuhi syarat bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, dan juga suci dari najis pada pakaian, tempat, dan badannya. Sedangkan sholat merupakan ibadah yang sangat utama, yang merupakan cermin kebaikan seseorang, akan sempurna dengan sempurnanya bersuci. Bab yang akan kita masuki berikutnya, masih dari fikih taharah, adalah bab at-tayamum. Jadi di antara cara bersuci di dalam Islam adalah at-tayamum. Dia merupakan ganti dari wudhu dan juga ganti dari mandi besar, mandi wajib, manakala terhalang untuk menggunakan air dengan ketentuan-ketentuannya. Dan istimewanya, tayamum ini hanya dikhususkan untuk umat ini. Sebagaimana hadis yang akan kita baca berikut dari Bulughul Maram. Bismillah kita baca hadisnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala utitu khamsan lam yuqta hunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birra'bi masirata syahrin waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa'aynama rajulun min ummati adrakat hussalatu fal yusalli. Muttafaqun alaih. Dari Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah, kenapa kok radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, karena kebetulan Jabir dan ayahnya Abdullah itu sahabat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Abdullah ayah Jabir di antara sahabat yang mati syahid di perang Uhud radhiyallahu anhum. Dari beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'itu khamsan." Aku diberi 5 perkara, yaitu oleh Allah. "Lam yuqtahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Yang 5 perkara tersebut tidak pernah diberikan ke seorang nabi pun sebelumku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syariat banyak. Namun khusus 5 ini hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah wahyukan kepadanya, yang menjadikan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan umatnya. Aku dikaruniakan 5 perkara yang tidak dikaruniakan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birrabi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan, kemenangan oleh Allah dalam pertempuran perang dengan ketakutan musuh dari semenjak perjalanan 1 bulan. Dari semenjak perjalanan 1 bulan, artinya apabila ada musuh ingin bertempur ataupun memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana untuk merebut kekuasaan musuh tersebut, dari semenjak ataupun sejauh 1 bulan perjalanan musuh sudah ketakutan. Dari mana ketakutan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya sebagai karunia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hati-hati para musuh Islam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dikaruniakan kemenangan, ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut, rasa gentar musuh dari sejauh jarak perjalanan 1 bulan. Ini yang pertama. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan di antara yang aku dikhususkan dengannya, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan bahan untuk bersuci, media untuk bersuci, sebagai masjid tempat untuk sujud dan alat untuk bersuci, tahura. Oleh karenanya, fa aina marrajulun min ummati, di mana saja seorang dari umatku, adrokathu sholat, datang kepadanya waktu sholat, falyusholli, maka dia, disitulah dia sholat. Disitulah dia sholat. Ini baru dua disebutkan. Dan hanya itu yang disebutkan di Kitab Bulughul Maram. Lanjutannya, jadi yang disebutkan dalam Kitab Bulughul Maram hanya dua ini dari lima. Yang pertama, Rasulullah mengabarkan bahwasannya dari kelima yang Rasulullah dikhususkan karunia oleh Allah yang tidak dikaruniakan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumnya adalah kemenangan yang Allah berikan kepada beliau, rasa takut musuh dari jarak sebulan perjalanan. Jadi zaman dulu perjalanan itu adalah ataupun jauh jarak itu terkadang dihitung dengan lama perjalanan unta yang biasa mereka pakai. Unta yang artinya standar lah jalannya. Satu bulan itu perjalanan orang Mekah ke Syam, ke negeri Syam, itu ditempuh satu bulan perjalanan pergi dan satu bulan perjalanan pulang, kurang lebih seperti itu yang dilakukan dengan perjalanan menggunakan unta. Ini yang pertama. Nah, ketika ada musuh dan ketika itu musuh yang kuat itu antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Ya, jaraknya dari Jazirah kurang lebih seperti itu. Mereka sudah ketakutan ketika dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memerangi mereka dari jarak tersebut yang seandainya ditempuh baru sampai kepada mereka sebulan. Ini adalah merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kekhususan umatnya. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan bab yang kita bahas. Allah jadikan tanah bumi ini sebagai tempat sujud, masjid, tempat sholat, dan sebagai media untuk bersuci selain air. Oleh karenanya Nabi ingatkan terkait dengan sholat, kapanpun waktu sholat datang kepada seseorang dimanapun, maka disanalah dia mengerjakan sholat. Tidak seperti umat-umat sebelumnya, sholat mereka harus di tempat khusus semacam kuil, kanisa. Kalau kanisa itu kalau diterjemahkan itu adalah gereja. Tidak boleh sholat selain daripada tempat-tempat tersebut yang khusus dibangun untuk ibadah. Islam alhamdulillah tidak mesti di masjid. Di mana saja mereka melaksanakan sholat, sah sholatnya ketika tidak didapati masjid. Adapun lanjutan hadis tersebut dari kelima perkara tersebut. Kita baca lanjutannya, wa uhilat liyal maghanimu, dan dihalalkan untukku maghanim. Maghanim adalah ghanimah, jamak daripada maghnam. Ghanimah bahasa lain, ghanimah ini adalah hasil rampasan perang. Dihalalkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, jadikan sebagai hasil perang ketika bisa menguasai musuh dan mengalahkan musuh, dan mereka meninggalkan harta ataupun membawa harta-harta yang mereka bawa itu merupakan hasil rampasan perang yang boleh dan halal bagi umat ini. Walam tahillu li ahadin qabli, yang tidak halal untuk seorang pun dari para nabi sebelumku. Jadi nabi sebelumnya kalau terjadi pertempuran dan peperangan tidak halal mereka memanfaatkan harta rampasan perang ini. Harta yang ditinggalkan oleh musuh, harta yang dibawa oleh musuh dan mereka kalah, tidak halal. Ada yang nabi harta tersebut dikumpul, ditumpu, kemudian terbakar oleh api yang datang dari langit. Dan bukti bahwasannya tidak ada yang mengambil, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang menyembunyikan, itu manakala api itu sudah datang. Ketika api itu belum datang-datang berarti masih ada yang menyembunyikan, yang ingin memiliki, maka tak, mereka tidak akan meninggalkan harta tersebut sampai terbakar oleh api yang Allah turunkan dari langit. Dan setelah terbakar, maka berarti tidak ada lagi yang menyimpan dan menyembunyikan harta tersebut. Ada yang seperti itu di antara nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang keempat, wa uqitu syafa'atu, dan aku dikaruniakan syafa'at. Syafa'at di sini adalah syafa'at kubra yang di padang mahsyar nanti setelah manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka semuanya dalam keadaan tidak mengenakan pakaian alas kaki dan bahkan dalam keadaan tidak disunat dan didekatkan matahari ke kepala mereka sejauh ataupun hanya setinggi 1 mil, yang tentunya penderitaan yang mereka alami sangat berat. Datang mereka ke para nabi, dimulai dari Nabi Adam, untuk minta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah mereka diputuskan hisabnya. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam minta udur, merasa punya dosa yang Allah akan murka dengannya yang tidak pernah murka seperti itu, yaitu dia sebutkan bahwasanya pelanggarannya ketika dilarang makan dari buah pohon surga, kemudian beliau melanggar. Kemudian idhab ila Nuh, so, coba kalian datang kepada Nuh, minta syafaat kepada Nuh. Supaya Nuh yang memohon kepada Allah agar manusia ini diselesaikan hisabnya. Jadi bukan berdoa kepada Nuh. Jangan disalahpahami. Minta kepada Nuh syafaat agar Nabi Nuh memohon kepada Allah hisab hari kiamat itu segera diputuskan. Nabi Nuh juga menyatakan ketidaksanggupannya, minta udzur. Beralasan dia telah berbuat dosa kepada Allah dengan sebuah dosa yang menyebabkan Allah murka, yang tidak pernah murka kepadanya lebih daripada itu. Alasannya apa? Karena merasa pernah berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya yang tenggelam. Yang tenggelam karena tidak taat kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, idhhab ila Musa. Kalian datang kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Coba datangi Nabi Ibrahim, minta kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim yang mendoakan kalian, minta syafaat agar Nabi Ibrahim yang mendoakan kepada Allah agar Allah menyelesaikan hisabnya manusia. Nabi Ibrahim sama tidak mampu, merasa tidak mampu, tidak sanggup karena merasa punya dosa, pernah merasa dirinya berdusta 3 kali ketika di dunia. Padahal sebenarnya bukan dusta pada hakikatnya. Cuma suatu kata-kata yang orang lain memahaminya lain. Misalnya jika ketika istrinya mau diambil oleh raja Namrud ketika itu, ya dikatakan, "Hada ukhti, hadihi ukhti, itu ini saudaraku, saudariku." Ini saudariku. Padahal istrinya. Dan ini bukan dusta karena saudari yang seiman. Seperti itu bentuk-bentuknya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, idhab ila Musa. Kalau begitu sana, minta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa yang memohon kepada Allah agar segera diputuskan. Nabi Musa sama merasa punya dosa yang Allah murka kepadanya. Karena Nabi Musa pernah mukul orang sampai mati ketika ingin melerai 2 orang yang berkelahi, satunya dari kaumnya, satunya dari kaum musuh. Oleh Nabi Musa yang musuh ini dipukul mati dan dia merasa telah berbuat dosa. Kata Nabi Musa, datang kalian kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa. Sama Nabi Isa juga minta udzur. Kemudian kata Nabi Isa, idhab ila Muhammadin khatamin nabi al-anbiya, penutup para nabi. Datang kepada Nabi, dan ini yang dimaksud dengan wa utitu syafa'ah. Aku yang diberikan syafaat, Allah beri kesempatan untukku untuk mensyafaat umatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke bawah arsy, sujud memuji Allah dengan sungguh-sungguh sampai Allah subhanahu wa taala minta untuk beliau bangkit dari sujud dan menawarkan, silakan memohon, saya akan diberikan, dan seterusnya. Ini maksudnya syafaat kubra yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Walaupun Nabi punya syafaat-syafaat yang lainnya, seperti syafaat untuk pelaku dosa besar dari umat ini. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khosatan wa bu'itu ilan nasi amatan. Ini yang terakhir. Kalau Nabi dulu, Nabi sebelum Nabi Muhammad, hanya diutuskan kepada kaumnya saja. Hanya diutuskan kepada kaumnya saja. Tidak ke kaum-kaum yang lain. Sedangkan aku diutus ke manusia semuanya. Ke semua manusia. Bahkan termasuk jin dan manusia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laukana Musa hayya ma wasi'athu illa tibai. Sekiranya Musa itu hidup, tidak diperkenankan baginya kecuali harus mengikutiku. Karena syariat Nabi itu adalah umum. Ma sami abi yahudiyun wala nasraniyun summa mata walam yu'min bima jitu bihi illa dakhalan nar. Tidaklah seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani mendengar tentangku, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman denganku, tidak beriman dengan apa yang aku datang dengannya daripada syariat ini, di saya dia termasuk ahlun nar. Jadi ini lima perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan. Tentunya apa yang dikhususkan kepada Nabi terkait dengan yang nomor dua itu juga bagi umatnya, yaitu terkait dengan tayamum. Oleh karenanya dari hadis ini yang bisa kita petik kelebihan dan keutamaan agama ini dibanding agama-agama sebelumnya. Adapun setelah Nabi diutus, tentunya inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Bahkan agama-agama sebelumnya itu juga Islam untuk makna yang umum. Apa Islam makna yang umum? Al-istislamu lillah bitauhid. Menyerah dirikan kepada Allah dengan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah itu tidak beribadah hanya kepada Allah tanpa ada sekutu baginya dalam ibadah. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh apa namanya kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itu Islam secara umum. Adapun setelah Nabi diutus, itu adalah Islam adalah ma jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam minasyar'i. Adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datang dengannya daripada syariat ini. Nah, di antara keistimewaan agama ini adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Semisal bagi umat Islam ini yang taat, betul-betul menjalani Islam, musuh itu sudah ketakutan dari semenjak sebulan sebelum bertempur ataupun sejauh sebulan perjalanan sudah ketakutan. Dan ini hanya kepada Nabi dan umatnya yang menjalani Islam ini secara sesuai dengan apa yang Nabi dan para sahabat dulu berada di atasnya. Kemudian yang kedua terkait dengan tayamum, yaitu tanah bumi ini bisa dijadikan sebagai pengganti bersuci menggunakan air. Tata cara bersuci dengan tayamum insya Allah saya akan datang pembahasannya. Namun di sini menunjukkan dalil disyariatkannya tayamum. Sebenarnya ada dalam Al-Quran di dua ayat. Walam tajidu ma'an fatayammamu. Walam tajidu ma'an fatayammamu. Kalian tidak mendapati air, artinya disebutkan wudu, mandi. Kemudian ada saatnya tidak mendapati air, maka fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan tanah bumi ini yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah tanah tersebut ke wajah dan telapak-telapak tangan kalian. Itu secara Al-Quran. Secara sunnah hadis ini di antara dalil disyariatkannya bertayamum manakala seseorang tidak mendapati air ataupun tidak bisa menggunakan air atau terhalang dalam menggunakan air. Apapun media yang jelas dia adalah ardh, bagian bumi ini, bagian bumi ini, tanahnya, pasirnya, debunya, dan itu yang diantara perkara yang di luar nalar manusia kalau mau dilogikakan. Bersuci kok dikotori? Kan umumnya tanah, apalagi tanah yang berdebu, ya kita sering mengatakan ini tidak bersih karena ada debu, ada dianggap itu adalah kotor. Tapi kok ternyata bisa untuk bersuci manakala tidak bisa menggunakan air. Nabi sekarang mengatakan tahuro sebagai tempat untuk bersuci ataupun media untuk bersuci. Dan ini tentunya nanti ya ada syarat-syaratnya. Bisa bersuci dengan tanah tersebut, terutama syarat ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air atau terhalang menggunakan air. Namun secara global sepakat para ulama berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis tersebut ada syariat tayamum. Dan ini diantara kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Ada wudu, ada mandi di umat sebelumnya, tapi mereka tidak ada tayamum. Tidak ada tayamum. Padahal kalau kita cermati baik-baik, sangat butuh seseorang ada syariatnya tayamum. Supaya dia beribadah, terutama sholat yang merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam, tidak akan sah kecuali dengan bersuci. Namun tidak selamanya seseorang itu bisa bersuci dengan menggunakan air. Ternyata ada jalan keluar dan kemudahan bagi kaum mukminin karena mereka adalah orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan untuk mereka jalan keluar, yaitu dengan tayamum ini. Dengan tayamum ini. Dan ingat, tayamum berdasarkan hadis ini adalah masjidan wa tahura. Dia adalah mengangkat hadas. Mengangkat hadas seseorang, baik hadas kecil. Kalau dia sedang berhadas kecil, tidak bisa berwudu dengan menggunakan air, maka digantikan dengan tayamum. Digantikan dengan tayamum, terangkat hadasnya. Ketika seseorang tidak bisa mandi besar dengan menggunakan air, mandi besar dengan menggunakan air, terhalang, entah karena tidak ada air atau karena tidak bisa menggunakan air, kondisinya tidak memungkinkan untuk terkena air, dengan tayamum. Dan itu adalah mengangkat hadas besarnya. Mengangkat hadas besarnya. Bukan hanya sekedar memubahkan. Karena sebagian ulama mazhab mengatakan tayamum itu bukan pengangkat hadas, tapi dia hanya sekedar memubahkan sholat dalam keadaan seorang masih berhadas. Dalam keadaan seorang itu masih berhadas besar atau belum berhadas kecil, tapi dengan tayamum dia boleh sholat. Dia bisa sholat. Namun yang benar berdasarkan hadis ini, tahur, pensuci. Bahwasanya ketika dia sudah tayamum, maka dia itu sudah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Atau wanita dalam keadaan berhenti dari haid, selesai daripada haidnya, dia bertayamum. Dan ketika dia suci, maka dia sah melakukan setiap ibadah ataupun setiap sesuatu yang disyaratkan bersuci padanya. Misalnya sholat ataupun tawaf, waduh, ini gak bisa menggunakan air. Maka dengan tayamum, sholatnya sah sempurna dengan tayamum tersebut. Dan tidak perlu mengulangi lagi. Tawafnya sah dengan itu. Tidak perlu mengulangi lagi. Mungkin yang lainnya, mohon maaf, ini disebutkan, mungkin terkadang seorang butuh. Seorang wanita selesai daripada haid ataupun selesai dari nifas, tidak bisa menggunakan air atau tidak ada persediaan air. Namun dari sisi lain, mohon maaf sekali lagi, suaminya mungkin membutuhkannya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, syahwatnya. Ya, dengan tayamum tersebut sudah mengangkat dia dari hadas, dari ketidaksucian disebabkan haidnya tadi. Karena dengan tayamum menggantikan air, menggantikan air, dan status orang yang bertayamum itu adalah suci. Status orang yang bertayamum itu adalah suci. Walaupun nanti ada pembatal-pembatalnya, di samping dia adalah seperti pembatal wudu yang umum, di antaranya lagi adalah ketika bisa menggunakan air ataupun datang air, maka itu menjadi batal. Dan tentunya dia harus kembali kepada pensuci yang asal, yaitu air. Jadi ini yang ingin kita ingatkan, bahwasanya suci dengan tayamum sama dengan suci dengan air. Dalam arti seseorang itu dalam keadaan suci bisa melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan suci dengan air tanpa ada keraguan padanya. Dan ini diantara kemudahan yang Allah karuniakan bagi umat ini yang patut kita syukuri dan wajib kita syukuri. Dan hendaknya seseorang dalam keadaan mengamalkan, misalnya dia harus tayamum dalam keadaan yakin, dalam keadaan mantap, dia lakukan itu dan supaya tidak ada rasa keraguan ataupun nanti tidak berkata, waduh, ini selama sakit kemarin saya tidak menggunakan air, saya hanya tayamum, apa perlu diulang ya? Tidak perlu diulang. Karena sudah sah apa yang dia lakukan. Dan itu sangat praktis tayamum tersebut. Hanya seseorang menempelkan tangannya ke tanah atau yang semisal dengannya, dia usapkan ke wajah dan kedua telapak tangannya, tidak kepada anggota-anggota tubuh yang lainnya, meskipun dia itu dalam keadaan ingin mengangkat hadas besar yang harus terbasahi kalau dengan air seluruh tubuhnya. Tapi dengan tayamum tadi cukup itu saja. Dengan itu sudah mengangkat hadas besarnya dan juga hadas kecilnya. Kan sangat mudah sekali. Inilah diantara yang patut kita syukuri, mudahnya syariat ini dan praktisnya syariat ini. Ketika seseorang itu mempelajarinya, ini adalah buah dari menuntut ilmu. Banyak orang yang tidak sholat, alasannya apa? Tidak bisa berwudu dengan menggunakan air. Tidak bisa mandi dengan menggunakan air. Karena ada penghalang daripada penghalang dia menggunakan air. Tapi ternyata itu bukan alasan. Ketika seorang itu berilmu, dia bisa menggunakan tanah tadi sebagai pengganti daripada air ketika tidak bisa menggunakan air. Ini adalah di antara keutamaan seseorang mempelajari ilmu agama, segala sesuatunya akan nampak mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.